السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita masuk ke bab ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. Bab mengenai dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau memberikan bab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan umatnya kepada tauhid. Dan memang seluruh nabi dan rasul dakwahnya kepada ini, Pak. Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari ekonomi. Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari politik. Tidak ada satupun nabi yang memulai dakwah dari, ya, selain tauhid. Kenapa? Yang pertama, karena keadilan yang paling adil adalah tauhid. Sumber berbagai macam kebaikan adalah tauhid. Maka dengan tauhid, amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid, ya, Allah memberikan keamanan suatu negeri dari berbagai macam malapetaka dan bencana. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan zulm, kezoliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat hidayah. Rasulullah SAW menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kezoliman di sini yaitu kesyirikan. Berarti tauhid sumber keamanan. So, aman dari apa? Dari berbagai macam azab dan malapetaka. Sebaliknya syirik itu sumber malapetaka, ya akhul Islam azan ya Allah wa ayakum. Allah tidak ridha untuk disekutukan. Dan Allah mengancam orang yang berbuat syirik tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya bila ia wafat di atas syirik. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas dia. Maka dakwah yang tidak memperhatikan tauhid bukanlah dakwah yang benar. Dakwah yang mengenyampingkan tauhid itu bukan dakwah para nabi. Maka kalau ada seorang dai yang jarang membahas tauhid, yang dia bahas hanya sebatas, ya, seputar selain tauhid, sehingga dia seakan-akan menganggap bahwa tauhid sesuatu yang tidak urgen, maka ini, ya akhul Islam, kesalahan dalam berdakwah, akan menyimpang daripada manhaj para nabi dan rasul. Ya. Maka dari itu, ikhwatlah Islam azani Allah wa iyakum, di antara tanda dakwah yang hak adalah merupakan dakwah yang lebih memperhatikan yaitu masalah tauhidullah jalla wa ala. Kita lanjutkan hadis nomor 10. An Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu ala rahli. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibonceng oleh Mu'ad bin Jabal di atas kendaraan. Qal Rasulullah SAW bersabda, Ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, Qal labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ia berkata, labbaika ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah, wa sa'daik, dengan penuh kegembiraan. Qala ya Mu'ad, kemudian Rasulullah bersabda lagi, hai Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik thalathan. Maka Mu'ad kembali menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, dan itu terjadi 3 kali. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahu Allah 'alan nar. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh kejujuran dari hatinya kecuali Allah haramkan ia dari api neraka. Qala ya Rasulullah, lalu Mu'ad berkata, hai Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru, bolehkah aku mengabarkan kepada manusia berita gembira ini agar mereka menjadi gembira? Qal idzan yattaqilu. Kata Rasulullah, jangan, nanti mereka lebih mengandalkan la ilaha illallah dan tidak mau beramal. Wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuma. Namun Mu'ad bin Jabal mengabarkan hadis tersebut ketika beliau hendak wafat karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Fi riwayatin man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Sementara dalam satu riwayat yang lain, siapa yang bertemu dengan Allah, maksudnya meninggal, dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis yang ke-11 juga mirip. An Mu'ad radhiyallahu anhu qol. Dari Mu'ad, semoga Allah meridainya, ia berkata, bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi riwayatin ala himar yuqalu lahu Rufair, aku membonceng di atas keledai, ya, namanya Ufair. Ini keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahl. Tidak ada antara aku dengan Rasulullah kecuali akhiratur rahl. Akhiratur rahl itu artinya kalau di atas tunggangan itu ada tempat duduk, ya. Tempat duduk itu ada tempat bersandarnya. Biasanya tingginya segini. Ini namanya akhiratur rahl. Ya, tempat bersandar di tempat duduk di kendaraan. Ya. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Lalu aku berkata, labbaika ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah wa sa'daik, dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Thumma sara sa'ah, kemudian Rasulullah berjalan sesaat. Qala ya Mu'ad, lalu kemudian Rasulullah memanggil lagi, hai Mu'ad, qultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah dengan penuh kebahagiaan. Thumma sara sa'ah, kemudian Rasulullah berjalan lagi sesaat. Thumma qala ya Mu'ad ibn Jabal, kemudian Rasulullah memanggil lagi, hai Mu'ad bin Jabal. Kembali Mu'ad menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih, taukah kamu hai Mu'ad apa hak Allah atas hamba-hambanya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya Mu'ad tidak tahu. Qala haqqullahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya itu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Tsumma sara sa'ah, kemudian Rasul pun berjalan sesaat. Tsumma qala, kemudian Rasul memanggil, ya Mu'adz bin Jabal. Hai Mu'adz bin Jabal. Lalu aku menjawab, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu. Kata Rasulullah, tahukah kamu apa hak hamba atas Allah apabila mereka melakukan perbuatan tersebut? Artinya apabila si hamba melaksanakan hak Allah tersebut, ia berupa hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Kesyirikan. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Afirwatin afala ubashiru bihin nas qala la tubashirhum fayattakilu. Kata Rasulullah, hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab mereka yang melaksanakan hak tersebut. Dalam satu riwayat yang lain, Mu'ad berkata, bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, jangan. Karena apa? Fayattakilu, khawatir mereka tidak mau beramal. Yang penting saya tidak berbuat syirik. Yang penting saya sudah mentauhidkan Allah. Akhirnya apa? Tidak mau beramal. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat tawadhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas keledai dan membonceng Mu'adz bin Jabal di belakangnya. Menunjukkan akan ketawadhuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau ini manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Manusia yang tidak ada manusia yang bisa menandingi derajatnya. Para nabi yang terbaik, ya Rasulullah. Ya, tapi subhanallah, Rasulullah SAW tidak merasa canggung untuk memboncengkan seorang sahabat di belakangnya. Ya, tawadhu'nya Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, bolehnya menunggang binatang tunggangan selama itu tidak menyusahkan mereka. Ya, artinya kalau misalnya keledai itu memang mampu untuk mengangkat antum, enggak masalah, Pak. Tapi kalau misalnya antum berat badannya 200 kilo misal ya, sementara keledainya kecil, peot lagi, maka yang seperti ini namanya menyiksa, dan menyiksa binatang itu haram, nggak boleh. Iya, tidak boleh. Hari ini kita ambil faedah yang ketiga, ya akhwat Islam, yang bisa kita petik, bolehnya menamai binatang kendaraan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai himar beliau dengan nama apa? Ufair. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai keledainya dengan nama apa? Ufair. Hadis ini juga kita ambil faedah, ya akhwal Islam. Yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, husnu ta'lim, kaifiyati ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana cara Rasulullah dalam mengajarkan ilmu itu luar biasa. Lihat Rasulullah SAW memanggil Mu'ad dulu 3 kali. Hai Mu'ad, kata Mu'ad apa? Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Maka Rasulullah berjalan. Dipanggil lagi hai Mu'ad. Maka Mu'ad berkata labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Rasulullah berjalan lagi. Kira-kira kalau dipanggil gitu Pak, Mu'ad penasaran enggak, Pak? Hah? Sangat penasaran, dan di saat itu ketika hati penasaran, hati akan siap untuk menerima apa yang akan disampaikan. Dibanding kalau Rasulullah cuma manggil langsung sampaikan, ya. Mungkin tidak akan terasa lebih kalau dari dibandingkan dengan dipanggil dulu 3 kali. Kalau dipanggil dulu 3 kali, hai Mu'ad, hai Mu'ad, pasti penasaran sekali, apa ini pasti perkara penting ini. Kenapa Rasulullah memanggil Mu'ad bin Jabal sampai 3 kali? Karena memang ini masalah urgent sekali. Yang kedua, agar hati Mu'ad bin Jabal ya siap untuk menerima ilmu, sehingga ketika disampaikan padanya ilmu, biasanya akan tertancap kuat di dalam hati. Ya. Ini di antara tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu tuh, di antaranya seperti itu. Ya, dengan cara memanggil dulu hai Mu'ad. Faedah yang selanjutnya. Oh, di antara tata cara ta'lim yaitu as-su'al wal jawab. Di antara tata cara mengajar itu soal jawab. Di mana guru bertanya, murid menjawab. Dan ini sering dipakai oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Di mana beliau sebelum memulai kajian itu biasanya beliau 10 menit sampai 15 menit tanya jawab dulu. Mengulang pelajaran yang telah diambil ya kemarin. Sebelum kajian beliau tanya dulu, ah, apa makna ini? Ini. Setelah sekitar 15 menit baru kemudian mulai kajian. Kalau kita mungkin kalau kita praktekkan kayak gitu pada terlambat pada datangnya, Pak. Iya, nanti nunggu pada kumpul di belakang dulu. Ya, takut ditanya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik ya akhul Islam. Yaitu ta'addubu Mu'ad, menunjukkan akan adab Mu'ad yang sangat tinggi sekali. Di mana Mu'ad bin Jabal ketika dipanggil oleh Rasulullah, segera beliau menyahutnya dengan sahutan yang sangat indah, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Aku menyahut panggilanmu hai Rasulullah wa sa'daik dengan dua kali kebahagiaan. Sa'daik itu ya menunjukkan bahwa saya menyahutmu hai Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Ya. Dan memang ya akhi, Mu'ad bin Jabal itu seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksikan bahwa beliau sahabat yang sangat faqih sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ya ketika menyebutkan keutamaan para sahabatnya, kata Rasulullah, a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram itu siapa? Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak Mu'ad bin Jabal akan dikumpulkan di hari kiamat di hadapan para ulama sejauh mata memandang. Maka keilmuan beliau, kefaqihan beliau yang luar biasa sekali. Iya. Dan ini menunjukkan akhi, dalam menyahut panggilan Rasul itu kita harus penuh kegembiraan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah meninggal dunia, tapi ketika kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini, melarang ini, maka sambut itu panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan. Jangan disambut dengan penuh rasa berat, atau disambut dengan kening yang mengernyit karena merasa susah ataupun yang lainnya, tidak. Kenapa? Wajib kita yakini bahwa semua perintah Rasul pasti ada kebaikan di situ. Dan semua larangan Rasul pasti di situ ada mudarat yang lebih besar. Wajib kita yakini itu, Pak. Maka kalau kita berkata sami'na wa ata'na, maka itu insyaallah kebaikan buat kita. Ya, Abu Rafi' berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi wa huwa nafi'atun lana. Ya, wa huwa nafi'un lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mengkira tanah. Apa itu kira? Kira itu misalnya antum punya tanah, kemudian antum kerjasama sama petani. Kemudian antum bilang ke petani, "Pak, kita kerjasama, keuntungannya buat bapak sebelah sini, sementara buat saya sebelah sini." Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mengandung goror. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Rafi, melarang kami dari mengkira tanah, padahal itu bermanfaat buat kami. Namun menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat lagi buat kami. Masya Allah. Menaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat lagi buat kami. Itu yang harus kita ucapkan, akhi. Kenapa sih Allah dan Rasulnya melarang riba? Apa coba ruginya riba misalnya? Kalau ada orang kan suka bertanya gitu. Orang kan kalau saya nabung bertambah duitnya kan, ya manfaat buat saya. Tapi kita orang-orang yang beriman berkata apa? Menaati Allah lebih bermanfaat dari itu. Dan wajib kita yakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya pasti mengandung mudarat yang besar. Walaupun kita tidak merasakannya sekarang ini, tapi kita merasakannya nanti pada tahun-tahun yang akan mendatang. Dan memang benar. Ya. Maka dari itulah, ya akhan Islam, seorang muslim wajib yang pertama segera menyahut panggilan Allah dan Rasul. Yang kedua, menyahut panggilan Allah dan Rasulnya dengan penuh kegembiraan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada perkara yang bisa menghidupkan hati kalian. Lalu Allah mengatakan apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mampu untuk menghalangi hati hamba dari hidayah. Mudah bagi Allah. Artinya kalau kamu tidak segera menyahut panggilan Allah dan Rasulnya, akibatnya Allah halangi hati kamu dari apa? Hidayah. Sehingga hati kita tertutup mati. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam wa nam. Akibat daripada apa? Akibat kita tidak menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Maka ini ya akhan Islam, orang yang beriman itu ketika mendengar perintah, sami'na wa atha'na. Ketika mendengar ini enggak boleh, haram, segera dia berkata sami'na wa atha'na. Dia tinggalkan itu semua. Iya. Faedah selanjutnya ya akhan Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa hak Allah yang paling besar atas hamba-Nya yaitu tauhid. Hak Allah yang paling besar atas hamba-Nya apa itu? Tauhid. Iya. Maka kewajiban setiap kita semuanya, Pak, belajar tauhid, wajib itu. Sebelum antum belajar yang lain, belajari dulu tauhid. Ya, ada sebagian ikhwah, saya ingin belajar bahasa Arab dulu Ustaz, sementara belajar tauhidnya kurang. Ada lagi yang fokus ngapalin Quran, sementara belajar tauhidnya kurang. Kalau salafus saleh terdahulu, mereka belajar tauhid dulu baru ngapalin Quran. Sehingga apa? Sehingga Quran itu betul-betul apa? Menambah cahaya di atas cahaya, Pak. dengan tauhid mereka yang luar biasa. Maka dari itu ya akhul Islam, tauhid pentingkan dulu. Kalau antum misalnya di hari Minggu ada beberapa kajian nih, yang satu kajian tentang tauhid, yang satu kajian tentang rumah tangga, yang satu kajian tentang apa, ya, fikih. Antum lihat pemahaman antum tentang tauhid sudah benar apa belum? Itu dulu yang harus antum hadiri. Ya. Kadang kan kalau di zaman sekarang yang paling ramai itu yang pembahasannya lagi ngetren, Pak. Ya. Sementara masalah tauhid udah sering dibahas. Padahal kita sudah yakin belum kalau tauhid kita sudah benar, Pak? Yakin kita sudah benar-benar selamat dari syirik? Hah? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saja khawatir atas dirinya, Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Apalagi kita yang imannya Senin Kemis. Maka kewajiban kita fahami terus masalah tauhid ini, Pak. Masalah syirik ini. Syirik kecil itu, Pak, lebih besar daripada dosa besar di sisi Allah. Berat. Maka kewajiban kita terus membahas masalah tauhid, mengenal apa makna tauhid, apa syarat la ilaha illallah, bagaimana konsekuensi la ilaha illallah, bagaimana macam-macam syirik, ya, bentuk-bentuk syirik. Apalagi di masyarakat kita kesyirikan luar biasa sekali, ya akhwal Islam. Kalau kita tidak mengetahuinya, ternyata kita jatuh ke dalamnya. Maka itu kerugian besar, ya, untuk hidup kita. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik yang keberapa? Ya, terserah keberapa aja dah. Disyariatkan orang yang tidak tahu jawaban untuk mengatakan Allahu a'lam. Mu'ad bin Jabal ditanya, Mu'ad, kau tidak, apa hak Allah atas hambanya? Kata Mu'ad apa? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena Rasulullah masih hidup waktu itu. Maka kalau kita ditanya sama orang, jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. Jangan malu, ya, untuk mengatakan wallahu alam, enggak tahu. Banyak orang, Pak, ketika ditanya, yang dia pikirkan adalah bagaimana saya selamat dari pertanyaan ini. Sehingga akhirnya ketika ditanya karena takut disebut tidak tahu gitu kan, karena kadung dia dianggap orang ulama, Pak. Orang menganggapnya itu orang alim, banyak hafalannya, banyak pengetahuannya. Ketika ditanya, sebetulnya enggak tahu. Karena kadung udah dianggap alim, mau jawab tidak tahu malu. Ya. Tidak mau jawab tidak tahu, takut malu maksudnya gitu. Akhirnya memaksa-maksakan jawaban. Akhirnya menjawab dengan tanpa ilmu. Wih, musibah besar. Dia bisa menyesatkan ribuan manusia itu. Apa sih susahnya untuk mengatakan la adri, saya enggak tahu. Selesai. Insyaallah kalau dia mengatakan itu tidak akan mengurangi derajat dia sama sekali. Imam Malik bin Anas, tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Didatangi orang Arab Baduy. Dan orang Arab Baduy ini bertanya 10 pertanyaan kepada Imam Malik. 10-10-nya dijawab oleh Imam Malik la adri, enggak tahu. Ajib kan? Kata orang ini, "Hai Imam, lalu apa yang akan saya sampaikan kepada kaum saya?" Kata Imam Malik, "Sampaikan kepada kaummu." Imam Malik enggak tahu jawabannya, selesai kan? Iya. Luar biasa, Pak. Padahal siapa ustadz di Indonesia yang ilmunya seperti Imam Malik? Ada? Tidak ada. Wala sekukunya Imam Malik. Tapi lihat Imam Malik, ketika beliau ditanya suatu pertanyaan beliau tidak tahu jawabannya, beliau tidak malu berkata apa? La adri, la tahu. Makanya kata para ulama, la adri nisful ilm. Ucapan seseorang saya tidak tahu itu menunjukkan setengah keilmuan dia. Iya. Maka jangan malu, Pak, untuk mengatakan wallahu alam, enggak tahu. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang selanjutnya. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan tauhid. Bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan wafat di atas tauhid, maka ia sudah dijamin masuk surga. Pasti masuk surga, pasti itu. Iya. Tapi pahami kata-kata ya. Seseorang yang wafat di atas tauhid pasti masuk surga itu pahami baik-baik. Bukan berarti orang yang pasti masuk surga tidak diadab sama sekali, Pak. Karena orang yang masuk surga itu ada 3 derajat. Derajat yang paling tinggi, yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ini dihisab aja enggak, apalagi diadab. Langsung masuk surga itu, masya Allah. Siapa mereka? Mereka yang sempurna tauhidnya. Makanya Rasulullah SAW ketika mensifati orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, siapa? Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Atau sebagian ulama, minta diruqyah itu hukumnya tidak haram, makruh saja. Artinya saking sempurnanya tauhid mereka, sampai-sampai yang makruh pun ditinggalkan oleh mereka. Saking sempurnanya tauhid mereka, Pak. Maka orang yang seperti ini masuk surga tanpa hisab dan adab, masya Allah. Derajat yang kedua, yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Nah, mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah. Derajat yang ketiga, yang masuk surga dengan diadab terlebih dahulu. Nah, mereka yang disebut dengan istilah jahannamiyin, ex neraka jahannam, yang disebutkan dalam hadis, seorang mukmin dimasukkan ke dalam api neraka, fasarat humamah, kata Rasulullah, lalu ia pun menjadi arang dan mati. Lalu kemudian Allah mengangkat dia dan dilemparkan ke sungai surga. Dan penduduk surga pun kemudian mengguyur-guyurnya dengan air di surga. Maka kemudian ia pun tumbuh, kata Rasulullah. Kamu melihat ia seperti tanaman yang baru keluar tunasnya, warnanya kuning dan bengkok. Kemudian dicap jahannam, jahannamiyin, eks neraka jahannam. Ya, masuk surga tapi ada capnya, enak gak, Pak? Bekas penduduk neraka jahannam. Na'udzubillah. Ya. Tapi ia tetap dijamin masuk surga akhirnya. Ya, karena ia wafat di atas la ilaha illallah. Dia wafat di atas tauhid. Tapi karena kebaikannya itu belum bisa mengalahkan keburukan-keburukannya saking banyaknya, sehingga akhirnya dia harus diadab dulu dalam api neraka. Tapi akhirnya nanti ia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Ya. Dan antum ya akhi, terkadang kalau kita sampaikan ini kepada orang yang suka berbuat maksiat, Pak, apa kata mereka? Ah, paling saya di neraka 2 hari 3 hari. Yang penting kan saya udah dapat jaminan masuk surga. 2 hari 3 hari, satu harinya di neraka berapa ribu tahun, Pak? Satu hari di neraka 50 ribu tahun, ngeri juga. Iya. Panasnya api neraka luar biasa sekali, ya akhwal Islam, azan ya Allah ya. Dia di sini menunjukkan keutamaan tauhid, ya. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang mentauhidkan Allah dan wafat di atas tauhid, Allah sudah jamin ia masuk surga. sudah dijamin. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ya akhan Islam, istihbabul bisyarah. Disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Karena ketika Rasulullah menyampaikan itu, apa kata Mu'ad bin Jabal? Ala afala ubashiru bihin nas, wahai Rasulullah, boleh tidak aku memberikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Itu menunjukkan bahwa Mu'ad bin Jabal, para sahabat itu sangat semangat, Pak, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin itu. Dan memang penting, penting sekali kita menyebarkan berita-berita yang menggembirakan. Jangan menyebarkan berita-berita yang menakut-nakuti. Jangan. Iya, kadang kita menyebarkan berita-berita yang menakut-nakuti kaum muslimin. Wallahi ya akhi, Rasulullah SAW melarang menakut-nakuti seorang muslim. Haram hukumnya. Maka kalau antum mau menyebarkan berita yang sifatnya itu malah menimbulkan rasa takut, udah gak usah disebar. Udah cukup antum aja yang ketakutan. Gak usah berbagi ketakutan sama orang. Karena kan terkadang ketika antum ketakutan, wah ini ngeri ini, akhirnya apa? Berbagi ketakutan sama orang, Pak. Tahu enggak apa hikmahnya, kenapa tidak boleh menyebarkan kabar-kabar yang menakut-nakuti kaum muslimin? Karena rasa takut itu akan menimbulkan sikap ketergesa-gesaan. Antum kalau tergesa-gesa gara-gara apa? Takut. Kok antum tergesa-gesa banget sih mau ke bandara, kenapa? Takut ketinggalan pesawat, tuh kan. Ada khawatir kan? Iya. Ketika kekhawatiran sangat semakin tinggi, Pak, ketakutan semakin tinggi, akhirnya orang akan bersikap tidak lagi dengan ilmu, tapi dengan apa? Dengan perasaan. Makanya kalau kaum muslimin ditakut-takut lagi, takut-takut lagi, takut-takutin lagi, akhirnya apa? Ketakutan tinggi, gampang udah tinggal lempar bensin aja udah bus, fitnah. Makanya antum-antum yang suka nyebarin berita-berita yang menakut-nakuti kaum muslimin, bertakwalah antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram antum. Ya, sebarkan berita-berita yang menggembirakan mereka, ya. Menguatkan hati-hati mereka di atas iman. Iya. Maka ya akhal Islam azan ya Allah, hadis ini menunjukkan disunnahkan kita memberikan kabar gembira kepada siapa? Kaum muslimin. Adapun kalau antum mau nakut-nakuti, cukup takut-takuti dengan api neraka. Cukup takut-takuti dengan siksa Allah Subhanahu wa taala yang keras. Itu saja sudah cukup insyaallah. Iya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan ya akhi bolehnya tidak menyampaikan ilmu apabila dikhawatirkan kalau kita sampaikan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar atau khawatir disalahfahami sama orang. Ya boleh kita tidak menyampaikan ilmu apabila dikhawatirkan kalau kita sampaikan akan timbul mudarat yang lebih besar atau khawatir disalahfahami sama mereka. Iya. Di sini Mu'ad bin Jabal dilarang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tidak aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Jangan. Pernah suatu ketika Abu Hurairah kehilangan Rasulullah. Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya ngobrol. Kemudian Rasulullah minta izin untuk buang air. Lama Rasulullah gak balik. Maka Abu Hurairah yang pertama kali merasa gelisah, kok Rasulullah SAW gak balik-balik? Kenapa ini? Pergilah Abu Hurairah mencari Rasulullah SAW. Gak dapat-dapat, akhirnya Abu Hurairah menemukan sebuah kebun yang dikelilingi pagar. Maka Abu Hurairah berusaha mencari jalan untuk bisa masuk ke dalam kebun tersebut. Semuanya rupanya ada selokan. Melalui selokan itu dia masuk. Ternyata ia menemukan Rasulullah SAW di situ. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kamu Abu Hurairah?" "Betul ya Rasulullah." "Ini tolong bawa sendal saya dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui dari orang yang mentauhidkan Allah dengan surga." Wah, semangat Abu Hurairah. Pergi dia. Yang pertama kali temui siapa? Umar. "Hai Umar, bergembiralah." Iya. Maka mendengar itu Umar langsung memukul dada mengambil ini, ya. Satu riwayat memukul dada Abu Hurairah. Kemudian diambil ininya. "Tunjukkan aku di mana Rasulullah." Akhirnya tunjukkan oleh Abu Hurairah. Sesampainya di Rasulullah, Abu Hurairah nangis. Kata Rasulullah, "Hai Umar, kenapa kamu?" Kata Umar, "Hai Rasulullah, jangan sampaikan ini kepada manusia. Saya khawatir orang-orang tidak mau beramal gara-gara ini, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu jangan." Lihat ya akhwal Islam. Makanya siapapun yang ingin menyampaikan ilmu harus faham. Kira-kira kalau saya sampaikan ilmu ini mudorot enggak? Kira-kira kalau saya sampaikan ini difahami dengan benar atau tidak? Ini penting loh Pak. Ini namanya fikih menyampaikan ilmu. Karena kata para ulama, tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan pada setiap keadaan. Tidak. Abu Hurairah mengatakan, "Aku hafal dari Rasulullah SAW 2 ember ilmu. 1 ember aku sebarkan. Dan 1 ember lagi kalau aku sebarkan, bisa-bisa leherku yang digorok." Ada hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah karena khawatir akan timbul mudarat yang lebih besar. Nah, demikian pula antum-antum semua. Terkadang kita rajin nge-share di Facebook, bodo amat mau gimana, terserah. Tak bisa, akhi. Enggak setiap ilmu yang antum ketahui bisa antum share di medsos. Harus punya kefakihan dulu. Tapi kan ustaz menyampaikan kebenaran harus. Antum kira Rasulullah enggak fakih nih? Sehingga Rasulullah SAW ketika melarang Mu'ad bin Jabal, "Jangan sampaikan." Menurut antum larangan Rasulullah ini benar apa enggak? Apakah Rasulullah berarti melarang orang untuk menyampaikan kebenaran? Tidak ya akhi. Menyampaikan kebenaran memang harus, tapi ketika di sana ada mudarat yang lebih besar, maka hukumnya apa? Enggak boleh. Ya, kita tunda sampai waktu dan timing yang paling bagus dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, baru kemudian kita sampaikan. Enggak masalah. Ya. Wallahu alam, tampaknya sudah masuk Isya. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.